إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, mau lanjut lagi. Jumat Ulul Itiqad halaman 207 tadi kata Panji ya. Yang mana Panji sekarang? Summa ba'da Umar Utsman. Itu. Ya. Ya. Pertengahan dari situ aja dia. Ya. Dibaca dulu di matannya. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "Summa Utsmanu dzu an-nurain." Kemudian Utsman sang pemilik dua cahaya, "Summa Ali al-Murtada." Kemudian khalifah yang keempat adalah Ali al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Ya. Situ kan dibaca dari footnote nomor 271. Halaman 207 sini. Faris, baca Faris. Iya. Summa ba'da Umar Utsman. Ibnu Affan. Baik, kemudian setelah Umar, Utsman, sang pemilik dua cahaya yang berhijrah dua kali. Hijrah ke Habasyah dan yang kedua hijrah ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rombongan sahabat yang lain. Tentunya Nabi belakangan karena Nabi diakhirkan bersama Abu Bakar Siddiq. Ya, lanjut. Baik, wa huwa min asbaqis sabiqin dan beliau adalah di antara sahabat yang paling senior. Namun menariknya Utsman Ibnu Affan ini, walaupun beliau sahabat yang senior yang masuk Islam di awal-awal Islam, beliau bukan didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan didakwahkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dakwah itu harus dilakukan. Ya, ingat Abu Bakar baru masuk Islam langsung dakwah. Bahkan beberapa sahabat yang al-mubasysyirina Al-Asyra al-Mubasyirina bil Jannah, yang 10 diantara beberapa orang sahabat yang diberitahukan kabar gembira dengan surga oleh Rasulullah SAW itu masuk Islam lewat Utsman, lewat Abu Bakar Siddiq. Di antaranya adalah Utsman. Lanjut. Taib. Dan beliau dinamakan dengan Zu An-Nurain, sang pemilik dua cahaya, karena beliau tazawwaja ibnatai, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, artinya tentunya tidak dalam keadaan bersamaan, ya, wafat dinikahi lagi adiknya. Terus, baik, beliau menikahi Ruqayyah binta Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu. Terus, radhiyallahu anha. Baik, kemudian matat indahu, artinya Ruqayyah wafat ketika masih beristri, berstatus sebagai istri Utsman. Terus, Ummu Kulsum. Kemudian Nabi SAW menikahkan dengan adiknya Ruqayyah, yaitu putri dari Rasulullah juga, Ummu Kulsum. Terus, kemudian Ummu Kulsum juga mati, masih berstatus sebagai istri Utsman. Terus, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata Nabi, "Lau kanat indi salisah, seandainya saya punya putri ketiga lagi, la zawwajtuka iyah." Pasti aku akan nikahkan engkau wahai Utsman dengan putriku itu kalau ada yang ketiga. Artinya habis. Ya, karena Fatimah sudah dinikahkan oleh dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, terus Taib, Utsman telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lanjut. Usra. Wajahaza jaisa al-usrati. Jaisal usrati. Ya, pasukan usrah, dinamakan usrah, ini sulit pasukan yang sengsara. Artinya ini perang apa ini yang sulit? Perang apa ya kawan? Hah? Disebut Jaisul Usrah, berarti perang apa? Ini Usrah kan sulit, sengsara. Pasukan yang sengsara. Pasukan apa? Perang kemana? Hah? Tabuk. Di saat musim panas, kering. Sedang panen lagi kurma di Madinah. Mereka mesti berjalan ke Tabuk. Panas. Ini namanya Jaisul Usrah. Terus? Taib. Kemudian waqtarahu ahlu syura dan 6 orang yang ditunjuk Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lulu al-Majusi. Umar bin Khattab menunjuk 6 orang diantara sahabat yang 10 orang dijamin masuk surga yang masih hidup, ya, agar mereka memilih siapa, ya, diantara 6 orang itu. Nah, sepakatlah Utsman yang dipilih. Taib. Ya, yang ditunjuk oleh Umar dengan pilihan dan memilih khalifah setelah beliau. Terus? Bakhtaru Utsman. Akhirnya mereka sepakat memilih Utsman. Jadi di antara 6 orang ini mengkerucut menjadi 2, Ali dan Utsman. Nah, kemudian setelah Ali dan Utsman tinggal 2 pilihan. Para 4 orang yang sisanya ini bermusyawarah. Namun disebutkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah, bukan cuma melibatkan 4 orang ini. 4 orang ini, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian Amir Syuranya Abdurrahman bin Auf, itu meminta pendapat kepada ahlu Madinah yang lain, ya, meminta pendapat kepada ahlu Madinah yang lain, siapa? Apakah Ali bin Abi Thalib atau Utsman? Meminta pendapat. Tapi ini bukan intikhobat, ya, bukan pemilu, ya, artinya minta pendapat kepada ahlu Madinah. Ahlu Madinah berarti penduduk Madinah. Nah, akhirnya setelah didengar bahwasanya Utsman, maka ahlu syura yang 4 ini memutuskan Utsman. Ya, diangkatlah Utsman menjadi khalifah. Terus? Taib. Maka ini dengan ijma mereka dan ini menunjukkan akan keutamaan beliau radhiyallahu anhu, keutamaan Utsman yang tidak diketahui oleh orang-orang yang belakangan masuk Islam, yang mendemo Utsman dengan tuduhan KKN. Yang datang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir mengepung rumah Utsman, mereka enggak tahu keutamaan Utsman. Lanjut. Taib. Wa min fadaili al-azimah, di antara keutamaan Utsman yang agung ialah beliau menyatukan mushaf. Artinya dahulu di masa sebelum Utsman, orang-orang membaca Quran dengan logat ini, dengan sesuai logatnya, ya, dengan berbeda-beda sehingga mereka berselisih tentang Al-Qur'an. Terus lanjut. Futuh. Taib, tatkala terjadi tatkala dibukalah penaklukan. Berbagai penaklukan negeri-negeri yang bukan negeri Islam awalnya. Ya, akhirnya banyak kaum muslimin. Terus Taib, dan para sahabat tersebar ke berbagai negeri. Dan mereka membacakan Quran kepada penduduk negeri tersebut. Terus? Ikhtilafun. Taib. Wakasural qura'u, dan banyaknya para qura', ahli Quran. Dan terjadilah di antara mereka ikhtilaf, perselisihan terkait qira'at. Ya. Lanjut sini. Fadal dibaca. Suyudi. Taib, maka Utsman menyatukan qiraah melalui satu huruf, ya, dengan satu lahjah, satu logat, lahjah Quraisy. Ya, lanjut. Kutiba kataba. Hah? Taib, maka Utsman memerintahkan agar ditulis mushaf terkenal dengan nama Utsmani, karena Umar Utsman yang memerintahkan, ya, para qurra yang dialeknya dialek Quraisy yang mereka menghafal dari Nabi SAW dikumpulkan, itulah yang menjadi qiraah sabaah, qiraah sabaah. Yang lainnya yang tidak sesuai dengan dialek Quraisy dikumpulkan dan dibakar, tidak boleh dipergunakan lagi. Yang digunakan ialah yang sampai ke tangan kita saat ini. Ya, dengan berbagai riwayat. Dengan berbagai riwayat yang mutawatirah. Wazahu alal Amsar, dan Utsman kemudian setelah ditulis diperbanyak dan Utsman mendistribusikannya ke berbagai negeri kaum muslimin. Lanjut. Taib, fadara Allahu bih, maka Allah menghalau fitnah yaitu khilaf dalam Al-Qur'an. Lanjut. Dengan Utsman, dengan perantara Utsman. Ya, lanjut. Taib, dan inilah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Ya Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang menurunkan az-zikra ini yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Lanjut. Bihadal amali, kok bisa diamal amalu? Hah? Musyar ilainya itu badal, ya. Terus wa khalada dzikruhu fi dzikri mushafi al-Utsmani, yakni al-mushaf alladhi katabahu Utsmanu radhiyallahu anhu wa wahhada al-muslimina alayhi. Baik, perhatikan. Maka ini diantara keutamaan khalifah ini, Ar-Rasyid, khalifah Rasyid ini yaitu Utsman, qama bihadzal amal al-jalil. Beliau melakukan amal yang luar biasa ini, yang mulia ini, menyatukan Quran. Bahkan abadilah penyebutan nama beliau, khalada dzikruh fi dzikril mushaf. Abadilah penyebutan nama beliau dalam penyebutan mushaf. Kalau kita nyebut mushaf, mushaf apa? Utsman. Masyaallah. Mushafnya Utsman. Karena dikumpulkan di masa Utsman atas perintah Utsman. Ya, yakni al-mushaf alladzi katabahu Utsmanu. Yaitu mushaf yang ditulis berdasarkan perintah Utsman, wahadal muslimina alaih, dan beliau pun akhirnya menyatukan kaum muslimin di atas mushaf ini. Enggak lagi berbeda-beda. Lanjut. Wahanha al-ikhtilafa fil qiraati hadza min fadailihi. Baik, dan beliau mengakhiri perselisihan dalam Al-Qur'an dalam qiraat ini, dan ini termasuk di antara keutamaan beliau radhiyallahu anhu ardhah. Terus aku lanjut baca berikutnya. Kutila syahidan mazluman. Beliau terbunuh dalam keadaan syahid, terzalimi, ya, oleh para demonstran Khawarij yang ditunggangi oleh, ya, gerakan Sabaiyah. Lanjut. Taib. Qad akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu telah mengabarkan demikian ketika Nabi dan bersama Umar dan Utsman sedang menaiki gunung, gunung tiba-tiba bergoyang. Maka Nabi menginjak gunung tersebut seraya berkata, "Wahai gunung, diam. Ini saya sedang bersama dengan dua orang yang mati syahid." Padahal Utsman dan Umar masih hidup. Itu dengan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa basyarahu bil jannah. Dan Nabi SAW mengabarkan, ya, surga, berita gembira kepada Utsman dengan surga, ala balwa tusibu, atas berbagai musibah yang menimpa beliau. Ya, terus. Taib, maka terjadilah, betul-betul terrealisasilah apa yang Nabi kabarkan tentang Utsman. Terus. Dan beliau terbunuh dalam keadaan terzolimi, syahid, 40 hari dikepung di rumahnya. Dicegah dari mengambil air dari sumur yang dibeli oleh Utsman sendiri. 40 hari enggak dikasih air. Ya, dan beliau terbunuh dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Terus lanjut. Baik, kemudian setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat. Wazawju ibnatihi Fatimah. Taib. Dan beliau adalah anak paman beliau, anak paman Nabi SAW, dan beliau adalah suami dari putri beliau, putrinya Nabi yaitu Fatimah. Ya, terus? Wa Abu Hasani wa Husaini. Ini arba'in belum hafal ini berarti. Arba'in hadis ke-12. Sibtai. Sibtai. Terus Taib. Dan beliau adalah ayah dari Hasan dan Husain. Yang keduanya adalah Sibtun. Ini Sibtun beda dengan Hafidun. Kalau Hafid cucu dari anak laki-laki. Kalau Sibtun cucu dari anak perempuan. Ya. Makanya An-Nawawi di Arba'in Nawawi menyatakan Sibtu Rasulillah, cucu Rasulullah. Mengomentari tentang Al-Hasan. Ya, cucu Rasulullah SAW itu tentang Al Hasan. Ya, dari Al Hasan itu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dikabarkan oleh Al Imam An-Nawawi ketika Al Hasan membawakan hadis di Arba'in sibtu Rasulillah, cucu dari pihak anak perempuan. Ya, misalkan Pak Hadi ini Aisyah punya anak, cowok anaknya, nah itu sibtunya Pak Hadi. Terus Ubay punya anak cowok, nah itu namanya Hafid. Nah, cucu dari anak cowok, cucu dari anak perempuan, gitu, ya. Terus Wasayyida. Baik, keduanya, ya, keduanya Hasan dan Husain adalah penghulunya para pemuda di surga. Nah, jadi jangan antum pahami 10 orang itu aja yang dijamin masuk surga. Ya. Ini Hasan Husain dijamin masuk surga oleh Nabi. Iya enggak? Karena keduanya dikabarkan sebagai apa? Penghulunya para pemuda, berarti masuk surga. Nah, terus wajihatuhu wa syaja'atuhu ma'rufatun radhiyallahu ta'ala anhu wa ibadatuhu wa ilmuhu wa zuhduhu ma'rufun haula'i khulafa'ur rasyidun. Baik, maka jihadnya Ali, keberanian Ali ini sangat terkenal, Romlan. Ibadahnya Ali, ilmunya, zuhudnya ini sangat ma'ruf. Ya, dan merekalah semua khulafa' ar-rasyidin. Baik, kemudian kita kembali ke matan. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, lima ra'a Abdullah Ibnu Umar berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau menyatakan, kunna naqulu, kami dahulu menyatakan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, afdalu hadhihi ummati ba'da nabina Abu Bakrin, seabdal-abdalnya umat ini setelah Nabi kita adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar, ya, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, fayablughu dzalika annabiyya, dan hal tersebut ternyata, ya, sahabat menyatakan yang paling utama setelah Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, hal tersebut ternyata sampai kepada telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, falayun kiruh, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Artinya ini takrir, ya. Baik. Wa shahhat ar-riwayatu ala an Aliin, dan telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, khairu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin tsumma Umar. Sebaik-baik manusia umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Law syi'tu la samaitu salisa. Seandainya saya inginkan, saya akan sebutkan yang ketiga. Ya. Ah, hadal dibaca di sini. Nah, Panji. Ala fadlihim. Terus wa wa ala fadlihim wa tartibihim. Hadha tartibu fi fadli. Terus baik. Nah, maka ini adalah dalil akan keutamaan mereka. Ya. Baik. dan tartib, artinya ditartib keutamaan mereka satu sama lain berbeda. Yang lebih unggul Abu Bakar, kemudian Umar. Ini ijma para ulama. Adapun yang ketiga, apakah yang lebih unggul Ali atau Utsman, ini tidak ijma dan bukan perkara usul. Ya, namun yang usul adalah kekhalifahan Utsman lebih dahulu daripada kekhalifahan Ali. Kalau ada yang menyatakan kekhalifahan Ali dulu, ini menyelisih usul. Ya. Nah, baik. Kemudian hadza tartibu fil fadl. Nah, tartib ini dalam hal keutamaan. Yang paling afdal Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, wa kana sahabatu dan dahulu sahabat yusarrihun, mereka menjelas menerangkan hal ini secara gamblang. Ya, bihada terkait hal ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukirruhum alaih. Ya. Dan apa namanya, Nabi mengikrar wa yukirruhum alaih, ya, dan Nabi mentakrir hal tersebut wala yungkiru alaihim. Ya. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Artinya Nabi menyetujui yukirruhum alaih. Nabi menyetujui atas hal tersebut, ya. Kemudian lanjut kabar yang dikabarkan oleh Ali bin Abi Thalib, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Ya, kata Syekh Al-Fauzan, ini adalah Ali yang mempersaksikan bahwa seabdul-abdul umat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan beliau diam yang dari yang ketiga. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Utsman, ada yang menyatakan itu adalah Ali. Nah, ini enggak masalah. Berbeda di sini. Terus ini matanya sudah dibaca belum? Belum. Baca dulu matanya. Bahwa Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tala'at asy-syamsu wala ghurubat. Ghurubat. Ghurubat pada Nabi wal mursalina ala afdala min Abi Bakr. Baik. Nah, Abu Darda meriwayatkan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah matahari ya, terbit, tidaklah matahari terbit dan tidak pula terbenam setelah nabinya dan para rasul yang lebih afdal, lebih ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar, lebih afdal pada Abu Bakar. Artinya selama matahari terbit dan terbenam, selama masih ada di dunia ini, enggak ada manusia yang lebih afdal dibandingkan Abu Bakar setelah keutamaan para nabi dan rasul. Nah, baca syaratnya. Hadihi syahadatun min Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tala'at asy-syamsu wa la ghurubat ba'da nabiyyina ala afdala min Abi Bakr. Nah, ini sama ya, tadi persaksian dari Nabi bahwa tidak ada matahari, tidaklah matahari terbit, tidak pula terbenam, ghurubat, ya, setelah nabinya yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Oke. Kemudian lanjut matan baca. Wa huwa ahaqqu bi qalbillahi ta'ala bi khilafati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Abu Bakar adalah manusia yang paling berhak atas kekhilafahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Hadza tartibuhum fi khilafati fa ahaqqu bi qalbillahi fi khilafati awwalan li annahu afdalu sahabati ala Baik. Ini adalah tartib dalam hal khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka yang paling berhak, orang yang paling berhak atas khilafah yang pertama adalah Abu Bakar. Kenapa? Yang pertama, li'annahu afdalus sahabah 'alal itlaq. Karena beliau adalah seafdal-afdal sahabat secara mutlak. Ya, secara mutlak. Terus tanya li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marido. Marido alaihi asalatu wassalam qala muru Abu Bakr falyusalli binnas. Taib. Dan juga karena Rasul, yang kedua sebabnya Rasul memilih beliau li salati, maksudnya untuk mengimami salat. Li salati, bukan Rasul memerintahkan Abu Bakar untuk salat, artinya memerintahkan untuk mengimami salat, mengimami kaum muslimin. Ya, mengimami salat kaum muslimin. Ketika Nabi sakit, Nabi menyatakan muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk jadi imam salat supaya dia mengimami salat kaum muslimin, orang-orang. Ya, terus lanjut. Takhtiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu diimamati di salati wal wukufi fi mihrabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala annahu al-ahaqqu bil khilafati. Baik. Ha? Dan dipilihnya pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau untuk menjadi imam dalam salat dan Abu Bakar ya, berada dalam mihrabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya beliaulah yang paling berhak akan kekhilafahan. Ya, lanjut, ini sekaligus bantahan bagi kaum Syiah Rafidhah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lanjut. Tapi ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah setelah beliau. Ya ditunjuk dulu dari imam salat. Ya. Karena biasanya yang menjadi imam salat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi. Walihada qala as-sahabatu lamma awadu bai'atahu ayyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wala nablaka di dunia faqadimuhu bilkilatati wahada ijma'i muslimin pulang faqaddamuhu qaddama yuqaddimu mereka mentakdim ya bilkhilaf wahada ijma'i muslimin. Oleh karena itu sahabat berkata tatkala aradu bai'atah, tatkala mereka ingin membaiat Abu Bakar, ini pada hari Saqifah ya, pada hari Saqifah dibaiatnya Abu Bakar sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kacau keadaan, kacau ya, kacau waktu itu. Sebagian sahabat masih bingung apa yang harus diperbuat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi orang-orang munafik memanfaatkan momen ini untuk membuat runyam, dan orang-orang yang lemah imannya ternyata ketahuan mereka kembali murtad ya. Maka Abu Bakar berpidato menenangkan kaum muslimin ya. Beliau berpidato man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dalam riwayat yang lain ada tambahan ya, fa inna Allah hayyun la yamut ya, istawa ala arsyhi. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad telah wafat. Ini luar biasa, beliau berani ngomong kayak begitu. Ya, karena waktu itu sahabat bingung, sampai-sampai Umar mengatakan Nabi belum wafat. Itu kayak Nabi Musa pergi 40 hari meninggalkan Bani Israel ke Bukit Tur. Abu Bakar yang berani. Dulu orang-orang takut bilang Nabi wafat, padahal Nabi belum wafat, takut dipukul Umar. Orang Umar ngancam, siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya pukul. Takut semualah sama Umar, siapa yang berani? Yang berani cuma Abu Bakar. Nah, yang berani Abu Bakar. Umar pun jadi segan. Nah, akhirnya Umar sadar, Nabi wafat. Enggak seperti meninggalkan Bani Israel, ya, Musa. Taib, barakallahu fikum. Nah, ketika mereka mendak membaiat Abu Bakar, mereka mengatakan, ayardaka Rasulullah SAW di dinina, wala nardaka lidunyana, wahai Abu Bakar, apakah ketika Rasulullah SAW meridui engkau untuk mengurusi urusan agama kami? Yaitu apa? Ketika Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi untuk urusan sholat jadi imam, itu kan artinya Rasulullah sudah ridho terhadap engkau mengurusi urusan agama kami. Kamu jadi imam, kami mau bermakmum. Itu kan pertanda makmumnya ridho urusan agamanya di bawah kepemimpinan imam sholat, kan begitu. Wala nardo kali dunianya, terus kemudian kami enggak ridho untuk urusan dunia kami, yaitu mengangkat engkau menjadi apa? Pemimpin. Ridho juga kalau kami sudah ridho engkau jadi pemimpin sholat kami, ya begitu juga jadi pemimpin urusan dunia kami. Akhirnya dibaiat Abu Bakar. Faqaddamuhu bil khilafah, maka mereka lebih mendahulukan Abu Bakar dalam khilafah. Wa hadza bi ijma'il muslimin. Ini ijma'. Ijma kaum muslimin, gak ada yang menyelisihinya. Jadi Rafidhah, siapa saja yang gak percaya hal ini, maka dia mubtadi. Ini usul ahlu sunnati wal jamaah. Nah, berikutnya fadal dibaca sini. Ya, Pak Anwar dibaca dari matan Pak, dari lifadlihi wa sabiqatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala, lifadlihi wa sabiqatihi wa taqdimi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisalati ala jami'i sahabati. Baik, nah ini dulu. Kenapa Abu Bakar lebih berhak? Karena keutamaan beliau dan karena sabiqatihi, karena kesenioran beliau dalam Islam, beliau lebih dulu masuk Islam. Wa taqdimin nabi, dan nabi sallallahu lebih mendahulukan beliau, memprioritaskan beliau lahu bisalah, untuk memimpin salat ketika nabi sakit. Ala jami'i sahabat, di atas seluruh sahabat yang lain, padahal kan banyak sahabat yang lain yang qurra. Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud yang memiliki keutamaan, tapi nabi memilih Abu Bakar untuk jadi imam salat. Ya, baca Pak. Syarahnya. Qala syarihu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kanu mawjudina bima fihim Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa afdhalus sahabati, wa ma'a hadha nasra sallallahu alaihi wasallam ala taqdimi Abi Bakr, wa lamma roja. Hah? Bukan roja ya. Hah? Ruji'a. Walamma ruji'a fi dzalika asarra 'ala an tuqaddam Itu huruf ya, Pak. An yuqaddam Abu Bakr. Yuqaddam mansub bi an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wa kanu mawjudin, ya, dan mereka para sahabat waktu itu masih ada semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Fadil, sahabat, para sahabat yang lainnya yang memiliki keutamaan. Wa ma hadza, namun walau demikian nassa ala taqdimi Abi Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menetapkan untuk mengedepankan Abu Bakar. Ya, walamma ruji'a. Apa maknanya ruja? Hah? Apa? Hah? Apa? Diminta pendapat. Maka tatkala dimintai pendapat tersebut, asarra. Ya, beliau tetap ya ala ayyuqaddam, untuk tetap Abu Bakar Siddiq lebih didahulukan untuk memimpin salat. Kemudian dibaca matan lagi, Pak. Wa ijma'u sahabat. Wa ijma'u sahabati radhiyallahu anhu ala taqdimihi wa mubadi'atihi. Baik, ini dulu. Dan juga berdasarkan kesepakatan sahabat untuk mengedepankan Abu Bakar dan untuk dibaiat. Lanjut syarah. Ijma'u sahabati fi yawmi saqifati ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bai'atihi wa istighfarihi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum bay'uhu fil ijma'i bima fihim al-muhajiruna wal-ansar. Baik, maka ijma' sahabat pada hari Saqifah dibaiatnya Abu Bakar setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membaiat beliau dan mengangkat beliau sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membaiat Abu Bakar dengan ijma', ya, dari kala dengan semua ijma, padahal itu sudah ada kalangan muhajirin dan ansar. Lanjut lagi dibaca di syarah, di matan. Summa ba'dahu walam yakunillahu liyajma'ahum 'ala dhalalatin. Taib, dan Allah tidaklah mengumpulkan umat ini ya di atas kesesatan. Syarahnya baca. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Baik, berdasarkan sabda Nabi, umatku tidak akan berkumpul, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Fasala ihtilafun fi al-bidayati, thumma taraja'u. Thumma taraja'u fi ma bainahum. Thumma inhasama al-ikhtilafu. Al-khilafu. Wa ajma'u 'ala bai'ati Abi Bakr. Baik, ya, berdasarkan sabda Nabi, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Namun memang terjadi khilaf di awal-awal, yaitu pada hari Saqifah. Ya, khilaf yang tadi mengenai kekisruhan setelah wafatnya Nabi SAW. Kemudian mereka rujuk kembali lagi, ya, satu sama lain. Summan hasama al-khilafu. Kemudian berakhirlah khilaf, ya, dan mereka bersepakat untuk membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Udah masuk? Udah. Ayo kita tangguhkan dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.